cinta. Kangen, kangen, kangen, aku kangen padamu. Kasih dan sayangku hanya untukmu. Kaulah segalanya dari yang ku miliki. Rasanya tak mungkin hidup tanpamu.

Hanya Tuhanlah yang kuasa, yang dapat memisahkan kita. Semoga cinta kita ini abadi selamanya. Sayang, di sini ku sabar menunggu hingga akhir hidup. Menantikan dirimu, kesetiaan yang kumiliki selalu pada dirimu. Kasih hanya Tuhanlah yang kuasa, yang dapat memisahkan. Aku sendiri lagi kembali hidup. Thank you.

pada siapa mengadu, pada siapa berlindung. Hidupku sebatang kara, tiada sanak saudara. Ku coba sudah segala, bahagia tak ku jumpa. Bagai sinar sang surya menembus jiwa ini. Kugunakan pandangku, kugunakan senyumku, kugunakan gayaku merayumu. Namun dengan seribu kata kau tak mudah tergoda. Dengan hati tulus suci murni kau pun berlari. Sungguh keras hatimu, sungguh tabah imanmu, sungguh aku tertipu merayumu. Kau selangit, sungguh sungguh sungguh kau selangit, sungguh sungguh sungguh kau selangit. Lukisan bukit salju tak untuk tersengat terik. Kelampau vega putih bersih tak pernah berarak. Kebagai mimpi indah yang tak pernah terjaga. Di atas peraduan kau bersimpuh. Dengan seribu kata kau tak mudah tergoda. Dengan hati tulus suci murni kau pun berlari. Sungguh keras hatimu, sungguh tabah imanmu, sungguh aku tertipu merayumu. Kau selangit, sungguh sungguh sungguh kau selangit, sungguh sungguh sungguh kau selangit. Lukisan bukit salju tak runtuh tersengat terik. Kelompok mega putih bersih tak pernah berarah. Kau bagai mimpi indah yang tak pernah terjaga. Di atas peraduan kau bersimpuh.

Izinkanlah cinta ini bersemi.